Habib Syekh Abdul Qadir As-Sigaf berjuang tulus dan ikhlas. Habib Syekh Abdul Qadir As-Sigaf berjuang tulus dan ikhlas, membimbing umat cinta Nabi, wasilah Maulid Habsyi, membimbing umat cinta Nabi, wasilah Maulid Habsyi. Habib Syekh Abdul Qadir As-Sigaf berjuang tulus dan ikhlas. Habib Syekh Abdul Qadir As-Sigaf berjuang tulus dan ikhlas, membimbing umat cinta Nabi, wasilah Maulid Habsyi, membimbing umat cinta Nabi, wasilah Maulid Habsyi. Terima kasih.